ومن يؤمن فما هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan sehari kita masuk ke ibadah ke-43 dari kitab Al-Ilm dan ibadah yang ke-43 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan tarjamah atau judul dari ibadah Al-Insaf lil Ulama dan tentang al-insaf wasukut wa istima' diam dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh para ulama dan ini merupakan adab yang harus selalu dijaga oleh seorang thalibul ilm ketika dia menghadiri majlis ilmu yaitu al-insaf as-sukut wa istima' mendengarkan apa yang disampaikan oleh muallimnya dan telah kita beri bersama akhbar Abdul Mubarak rahimahullah ta'ala dan akhbar-akhbar yang semisalnya dari ulama salaf bin Salih Ibn Mubarak mengatakan awal ilmi an-niyyah ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر kata Ibn Farab rahimahullah ta'ala pertama kali yang ditempuh di seorang thalibul ilm ketika dia ilmu adalah an-niyyah memperbaiki niatnya karena thalibul ilm merupakan ibadah yang sangat agung tidak hanya dia menuntut ilmu semata-mata mengharap keriduan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kedua al-istima' ketika dia datang ke majlis ilmu hendaklah dia mendengarkan dengan baik memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya karena hanya dengan itu dia bisa mendapatkan ilmu dari gurunya sangka Allah subhanahu wa sallam dalam Al-Quran di surah Qaf inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid inna fi dhalika sungguhnya apa yang telah Allah sebutkan dalam surah tersebut la dhikra sungguh terdapat pelajaran terdapat ilmu dan mau'izah untuk siapa? Liman kana lahu qalbun bagi orang yang memiliki hati yang dengan hati tersebut dia memahami apa yang dia dapatkan atau alqa as-sam'a atau dia mengarahkan atau mendengarkan dengan telinganya apa yang dibacakan kepadanya dari ayat-ayat tersebut wa huwa syahid dalam keadaan dia hadir terutama hadir hudurul qalb dan keadaan hatinya paham dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa dalam ayat tersebut al-istima' mendengarkan apa yang disampaikan itu merupakan adab yang sangat penting terlebih lagi ketika khutbah Jumat orang yang tidak insaf tidak diam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Khatib dalam khutbahnya maka akan sia-sia baginya pahala menghadiri Jumat. Saya Bukhari telah ketahui hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi SAW mengatakan "Idza qulta li sahibika ansit wa imamu yakhtub faqad ladaw." Kalau kamu berkata kepada temanmu ansit diam kamu dan imam sedang khutbah maka engkau telah sia-sia dari menghadiri Jumat tersebut. Luput darinya pahala Jumat. Sekali lagi, seorang thalib harus memperhatikan adab ini. Ketika muallim sudah menjaga ilmu, maka dengarkan dengan baik apa yang disampaikan muallim, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Karena kalau tidak dengan baik, maka luput dari ilmu. Bahkan tidak jarang orang yang tidak mendengar dengan baik, bukannya dia mendapat ilmu, justru dia salah paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, karena tidak mendengarkan dengan sempurna apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Al-istima' atau al-imsal, dia mendengarkan apa yang disampaikan, itu adabnya khas dijaga seorang thalib ilmu. Kemudian setelahnya al-fahm, memahami, dan setelahnya al-hifdz, menghafal, kemudian mengamalkan, dan terhadap nasyar, menyampaikan, mendakwakan apa yang telah dia ketahui dan amalkan. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Hajjaj. Wa Hajjaj minha. Qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj. Abu Usman. أمير المؤمنين في الخليل قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أبو زرعة عن جرير أبو زرعة عن جدي جرير بن أبي لاد جدنا أبو زرعة ابن عمر بن جرير بن أبي لاد جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصر الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Dari Jarir bin Abi Al-Bajri radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hajjatul wada', dan tatkala hajjatul wada' dihadiri oleh manusia yang sangat banyak, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, baik yang di Madinah ataupun yang di luar Madinah, mereka ikut melaksanakan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu di akhir hayat beliau, tahun ke-10 Hijriah. Dan tidak lama setelah itu, hanya sekitar 80 hari atau lebih sedikit, beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Sepulangnya dari Hajjatul Wada, Hajjatul Wada bulan Dzulhijjah, dan beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Ketika beliau dapat khutbah, beliau memerintahkan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an untuk menyampaikan kepada manusia agar mereka diam dan mendengarkan apa yang hendak disampaikan. Karena Nabi berjanji Islam sedinas, wahai Jarir, suruh orang-orang diam dan perhatian dengan apa yang disampaikan. Fathor, kemudian setelah orang-orang diam, Nabi berkata kepada para sahabat yang radhiyallahu ta'ala anhum, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum diqad ba'd. Janganlah kalian kembali setelahku, setelah aku meninggal, kufar beramal atau berbuat seperti perbuatannya orang-orang kafir. Bagaimana perbuatan orang kafir? Yang terimu ma'adukum tepa berat. Sebagian mereka menebas sebagian leher yang lain. Itu berperang di antara mereka, berbunuh-bunuhan satu dengan yang lainnya. Jangan kalian berbuat seperti itu. Dan di hadis ini menunjukkan agungnya ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjaga darah saudaranya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Kahurmat iyurikum hadha, fisyahikum hadha, fibadikum hadha. Hadith yang banyak dan tayyib Sahih Bukhari. Nabi di Hajjatul Wada tersebut berkata, sesungguhnya darah kalian, begitu pula harta kalian, dan kehormatan kalian, alaikum haram, haram atas kalian. Tidak boleh kalian menumpahkan darah saudara kalian dengan cara tidak benar. dan tidak boleh sebagian kalian mengambil harta sebagian yang lain, dan tidak boleh sebagian kalian merusak kehormatan sebagian yang lain, seperti mulianya hari ini dan bulan ini dan negeri ini. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lain tentang bahwasanya bagian dari syarisan dalam mukhalafat ashabil jahil, termasuk dari yang diajarkan dalam tutur Islam adalah mukhalafat ashabil jahil, menyelisih tuntunan orang-orang kafir. Karena ajaran Islam ajaran yang sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Dan kita tidak perlu, bahkan tidak diperbolehkan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Di sini disebutkan Nabi la tarjiu ba'di kufar. Janganlah kalian setelahku berbuat seperti perbuatannya orang-orang kafir. Dan Nabi mengatakan di Umar radhiyallahu anhu, "Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum, maka dia merupakan bagian dari mereka, dari kaum tersebut. Dan juga di hadis yang telah kita lalui, Nabi SAW mengatakan maka mereka sekaligus memberikan peringatan kepada umat agar tidak mengikuti jejak orang-orang kafir, orang-orang tersesat dari kebenaran. Nabi Muhammad tabi'un nasana makana qablakum syibran bisyibri wa dira'an bidira'an hatta laudat wajuh radhafi ladakhaltumu. Kata Nabi Sallam, kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, jengkal demi jengkal, hasta demi hasta, sampai saat mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Kemudian dan ditanya kepada sahabatnya, Al-Yahud wa Nasara, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang yang ikut sebuah orang Yahud dan Nasara? Maka dia mengatakan, faman nasiblah ha'ulah, siapa lagi kalau bukan mereka. Khabar sekaligus peringatan agar kita tidak bertasyabuh dengan mereka. Dia doakan berkata dengan kebaikan dan hendaknya menjaga dari al-madh. Karena seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ada seorang memuji temannya di hadapannya dan mengatakan, "Wahai qatarta unqa sahibik." Kamu telah memanggil leher temanmu. Kembinasakan dikarenakan terfitnah dengan pujian tersebut. Karena al-madh dabah. Pujian terkadang bisa menyebabkan kebinasaan untuk seseorang. Yang bisa dipuji dan buat kebaikan, Nabi banyak memuji sahabat sahabat Nabi radhiyallahu anhu, baik Abu Bakar, Umar atau sahabat yang lain, termasuk Ibnu Mas'ud di hadis yang kita baca kemarin. Nabi mengatakan kepada Mas'ud, "Ya Rasulullah, fa innaka ghulaymun mu'allam." Semoga Allah merahmatimu. Semoga engkau adalah anak kecil yang terdidik. Yang paham. Di bab selanjutnya di sana bagian nomor 3, doa ul muallim li talibil muaddab. Doa kebaikan dari seorang guru untuk muridnya yang beradab. Dan ini perkara yang perlu diperhatikan oleh seorang muallim hendaknya menjadi teladan bagi murid-muridnya dalam masalah hifdzul lisan. Kalau dia tidak berkata di hadapan murid-muridnya, tentunya secara umum tidak berkata kecuali dengan perkataan yang baik, tapi bagi di hadapan murid-muridnya, karena murid-muridnya akan memperhatikan dan terkadang meniru apa yang dia lakukan. Kalau seorang guru melakukan sesuatu yang tidak terpuji, kemudian dia ditiru dan diikuti perkara yang tidak tersebut, maka dia akan menanggung dosa apa yang dia lakukan. Dan sebaliknya kalau dia melakukan perkara yang terpuji karena hifdzul lisan, maka ini perkara yang sangat baik yang bisa diteladani oleh yang lainnya. Di antara perintah doa ulama di talib, doa seorang alim kepada muridnya yang berada. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan contoh kepada kita dengan doa-doa beliau. Berarti Mas'ud mengatakan, "Ya Rahmatullah, fa'inna wa'bulaymun ma'ala, semoga Allah berkatimu." Dan juga kemarin Aziz Hamdallah Rasulullah beliau berkata kepada Hamdallah atau berdoa atau Hamdallah, "Barakallahu fiqh, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati." Kadang Nabi berdoa dengan hafidhahullah, "Bima hafidhah bihi Rasulullah, semoga Allah menjaga sebagai engkau dan menjaga Rasulnya." Doa dari Nabi SAW untuk sebagian sahabatnya. Dan di sini kita dapatkan doa Nabi SAW untuk Abu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Abbas radhiyallahu anhu perlihatkan adab yang sangat mulia terhadap Nabi SAW alaihi wa alihi wasallam. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن يونس عن عمرو بن دينار أن قريبا أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجعلني هداه فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي: ما شأني؟ أجعلك هدائي فتخلص. فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي هدائك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعجبتكم. فدعا الله عز وجل أن يزيدني علما وفهما. قال: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعت ينفخ. ثم أتاه بلال فقال: يا رسول الله، الصلاة. فقام عليه الصلاة والسلام فصلى ما عاد وضوءا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح. Dari Abu Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, pada suatu malam di akhir malam kemudian aku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika aku datang, mendapatkan beliau sedang sholat. Fasolat itu khalfah. Maka sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafas itu sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau berdiri di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhadha biyadi. Maka Nabi ketika melihat atau mengetahui aku berdiri di belakangnya ikut sholat bersama beliau, beliau menarik atau memegang tanganku. Fajarani, kemudian menarikku. Fajarani kita. Kemudian beliau menjadikanku di sampingnya, tentunya di samping kanannya. Lalu tadi beberapa materi yang ada Sahih Bukhari di kisah Ibn Abbas, beliau bermalam di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ketika Nabi sholat malam, beliau ikut sholat dan beliau berdiri di samping kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh Nabi ditarik dan dipindahkan ke samping kanannya. Dan di sini ketika beliau sholat di belakang Nabi Sallam, beliau sholat di belakang. Oleh Nabi ditarik dan diberdirikan sejajar di samping kanannya. Alhamdulillah Rasulullah Sallam ala sholati khanastu. Maka datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang konsentrasi dengan sholatnya, maka aku mundur dari posisi itu. Yang tadi sejajar oleh Nabi SAW, beliau mundur. Sehingga tidak sejajar dengan Nabi SAW. Maka tatkala Nabi SAW sholat dan selesai dari sholatnya, beliau berkata kepada aku, Masya'ni aj'aluka hidayi fatakhnis. Dan lainnya, malak, ada apa denganmu? Masya'ni, ada apa denganku? Aja'alka hidayi fatakhnis. Aku jadikan engkau di sebelahku, kemudian engkau mundur. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah, apakah layak untuk seseorang sholat di sampingmu dan kadang engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam? Makanya engkau tidak layak berdiri sejajar dengan engkau, wahai Rasulullah. Sehingga beliau agak mundur. Maka kata Ibn Abbas, fa'ajabtu, apa yang aku lakukan dan katakan membuat beliau takjub, membuat beliau kagum dengan adab Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Fada Allah yazidani ilman wa fahman. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menambahkan kepadaku ilmu dan pemahaman. Dan ini syahidnya Nabi SAW berdoa untuk Ibn Abbas setelah beliau melihat adab yang sangat baik dari Ibn Abbas, diberikan dengan ziyadatul ilmu wal fahm. Kemudian Ibn Abbas menceritakan kelanjutan kisah tersebut. Setelah itu aku melihat Rasulullah SAW tertidur. Setelah sholat malam beliau tidur, hatta sami'tuhu yanfukh, sampai aku mendengar beliau tidur sampai mendengkur. Tidur dengan nyenyak. Maka tidurnya terdengar suara. Apa yang mendengkur dalam dirinya dan nyenyak. Tumma atahu Bilal. Kemudian setelah itu datang Bilal memberitahukan kepada Rasulullah datang waktu salat jamaah saat subuh. Bilal berkata, ya Rasulullah as-salat, wahai Rasulullah as-salat, wahai Rasulullah telah tiba waktu salat, aqim salat. Fatama, maka ketika Bilal datang memberitahukan terdatang didirikan untuk salat, beliau berhenti kemudian bersalat bersama para sahabat yang radhiyallahu ta'ala ma'ada wudhu'an, dan Nabi tidak mengulang wudhunya karena dia tadi sudah tertidur sampai terdengar terkoran. Dan ini seperti kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena aslinya posnya an-naum al-mustaghri, tidur nyenyak, itu membatalkan wudhu. Dan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur dan nyenyak pun tidak bertemu. Dan Nabi SAW seperti Aisyah yang telah kita ketahui, ketika Nabi tidur sebelum witirnya, kemudian bangun langsung sholat, atanan qabla an tutir, wahai Rasulullah kau tidur sebelum kau sholat witir, Nabi mengatakan, ya Aisyah tanamu ainai wala yanamu qalbi, wahai Aisyah kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Ini adalah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sini kita bisa berfaedah tentang posisi sholat berjamaah ketika hanya terdiri dari imam dan satu orang makmum, maka posisinya sejajar, posisinya sejajar antara imam dan makmum. Dan sebagian fuqaha berpendapat, banyak dari fuqaha Syafi'iyah, bahwasanya posisi makmum agak mundur sedikit sebelah kanan, tapi agak mundur, tapi yang lebih kuat sejajar, karena ini menjadikan Abbas hidayah di samping kanan sejajar dengan imam. Juga datang atas di sahabat seperti Umar radhiyallahu ta'ala ketika beliau sholat subuh, sholat nafilah, kemudian datang orang ikut sholat, oleh Umar ditarik dan sejajarkan dengan beliau. Terus si makmum dari satu orang sejajar dengan imam di sebelah kanannya. Subhanallah, bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.